Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunati ila umidin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan memanjatkan pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia, kemudahan, kesehatan yang selalu Allah beri kepada kita, semua kita dapat memanfaatkan dan menggunakan nikmat-nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan yang sangat cepat mendekatkan diri kita kepada Allah, jalan yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Semana ini dimotivasi oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Jika Allah mengendaki seseorang mendapatkan kebaikan, keberuntungan dunia akhirat, Allah jadikan dia orang yang mengerti, orang yang paham tentang agama yang mulia ini. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk selalu bersungguh-sungguh mencari ilmu agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh salah satu jalan mengantarkannya dia untuk menuntut ilmu, sungguh dia Allah akan mempermudah untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita raih. Demikian pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang paling mulia, rasul yang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa, ya, dan memiliki kesungguhan di dalam memberikan nasihat untuk umatnya, ya, dan telah berkorban demi untuk sampainya nasihat-nasihat yang Allah wahyukan kepada beliau kepada umat ini dengan segala pengorbanan. Maka sepantasnya lah kita sebagai umat beliau mencintai beliau. Salah satu indikasi kita, bentuk kita mencintai beliau adalah selantiasa banyak mengucapkan ungkapan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di hari yang penuh berkah ini, hari yang satu hari yang terbaik dalam satu minggu, yaitu hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak mengungkapkan salawat dan salam kepada beliau. Salawat yang paling afdal untuk kita ungkapkan dan kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat yang telah beliau ajarkan kepada sahabatnya. Bukan salawat-salawat yang didapat melalui mimpi seseorang, ataupun salawat-salawat yang dikarang-karang, atau salawat-salawat yang dimodifikasi, ya. Karena apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk umat ini adalah itulah yang terbaik. Apa yang beliau ajarkan itulah pasti yang terbaik, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi lafadznya dan seterusnya. Mari kita selalu membina diri kita untuk berpegang teguh dengan segala tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah SAW dan meninggalkan istihad-istihad yang modifikasi-modifikasi yang dari diri kita sendiri tentang ajaran agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan rangkaian dari bahasan kita, yaitu sejarah Khulafa' Rasyidin, ya, yaitu tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada beberapa majlis yang lalu kita telah berbincang tentang biografi beliau, keluarga beliau, dan juga kemarin pada pertemuan yang terakhir kita juga telah berbincang tentang berbagai keutamaan dan kemuliaan beliau dan perjuangan beliau untuk Islam, pengorbanan beliau untuk Islam selama beliau berjuang bersama Rasulullah SAW, mungkin pula di masa Abu Bakar Siddiq, masa Umar bin Khattab, dan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bagaimana terjadinya dan kondisi pembaiatan Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman. Karena kondisi kota Madinah dalam keadaan yaitu ricuh, dalam keadaan sedang terganggu keamanan, ya, sehingga sebagian para sahabat ada yang lari ke Mekah, ya, dan sebagian sahabat ada yang mengunci rumahnya, ya, tidak mau ikut di dalam fitnah tersebut, dan kota Madinah berkeliaran, berkeluyuran ke sana sini orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terkeji, yaitu melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahasan kita kali ini kita akan ambil dari kitab Syekh Ahmad Syakir, yaitu yang bicara tentang tarikh Islam. Beliau menceritakan, karena salah satu buku yang saya temukan menceritakan kondisi lebih dan tersusun dengan cara baik, itu adalah kitab yang sedang kita bahas ini, yaitu Ahmad Syakir ini. Beliau bercerita, setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, jadilah kota Madinah tanpa ada yang memimpin. Ini kaum muslimin tidak punya pimpinan saat itu, tidak ada amir. Wa kana za'imul munharifin al-misriyin, jadi yang menjadi provokator daripada pembuat kericuhan itu adalah namanya dari Mesir, ya, Al-Ghafiqi, ya, bin Harab Al-Aqi, ya. Wa huwa alladhi yudiru syu'unaha. Saat itu dialah yang mengendalikan kota Madinah, ya. Dan juga pengikut-pengikutnya yang menguasai, ya, kondisi saat itu, ya. Adapun para sahabat dan penduduk Madinah yang asli dari para sahabat dan anak-anak mereka tidak mampu untuk melakukan apapun, ya. Kondisi ini terjadi selama 5 hari di kota Madinah. Ya, setelah terbunuhnya Utsman itu, kota Madinah ricuh, ya, sehingga para sahabat berusaha menyelamatkan diri mereka menjauhi fitnah tersebut, karena mereka paham dengan apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW, jika terjadi fitnah, ya, tuntunan Rasul kita SAW adalah untuk menjauhi sumber-sumber fitnah, menjauhi lokasi fitnah, menjauhi orang-orang yang terfitnah. Maka para sahabat sangat menjauhi apa yang terjadi di kota Madinah saat itu, ya. Sebenarnya di antara mereka ada yang keluar dari kota Madinah, ya, ingin menyelamatkan diri mereka daripada ancaman pembunuhan dan lainnya. Tetapi kondisi itu menuntut mestinya ada pemimpin, ya, untuk membalikan kondisi Madinah. Ya. Kemudian orang-orang pedalaman yang datang ke Madinah kembali ke kampung mereka masing-masing, ya. Dan juga diberikannya hukuman bagi orang-orang telah membuat kekacauan di kota Madinah, ya. Kemudian berjalannya pemerintahan kembali seperti mana yang telah berjalan di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Karena itu para pengacau ini melakukan intimidasi kepada para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior, ya. Di sini disebutkan oleh mereka, ya. Mereka di antara orang-orang pengacau yang datang dari Basra, Mesir, dan Kufa ini juga berbeda pandangan siapa yang mau mereka jadikan sebagai khalifah. Kenapa mereka yang ingin menentukan khalifah? Analisa di Syekh Ahmad Syakir menjelaskan, karena mereka ingin mendekati khalifah yang akan menggantikan ini. Kalau mereka dekat, ya, tentu khalifah bisa diarahkan atau bisa diberikan masukan dan mungkin bisa mempelintir informasi-informasi sehingga mereka tidak diberi hukuman dan mereka tidak mendapat hukuman atas tindakan yang telah mereka lakukan, membuat kekacauan di kota Madinah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini salah satu kenapa mereka ingin menunjuk, ya, mereka yang memilih khalifah. Namun dalam kenyataannya tidak seorang pun yang menerima tawar mereka, ya. Orang-orang Mesir ingin menunjuk Ali sebagai khalifah, tetapi Ali tidak menyetujui permohonan mereka dan permintaan mereka, dan bahkan Ali menjauhi, berusaha menghindar dari mereka. Orang-orang Basra berkeinginan Talha bin Ubaidillah untuk menjadi khalifah. Mereka mencari Talha ke sana sini, tetapi mereka tidak menemui Talha, tidak mendapatkan Talha bin Ubaidillah, ya. Talha bin Ubaidillah bersembunyi, ya. Orang-orang Kufa, mereka ingin menjadi khalifah itu adalah Zubair bin Awam. Tetapi Zubair pun menyembunyikan dirinya dan tidak setuju dengan tawaran mereka. Nah, ini kondisi. Jadi wa tadayaqa ahli Kufa wa ahli Basra fi idwadu taba ali ahli Mesir indama la yargabu min ya tamilu nufusum ilaihi. Nah, orang-orang Basra, orang Kufa merasa kecewa, ya, karena mereka tidak mau, enggan untuk ikuti keinginan dari Al-Mesir, ya, yang mereka Al-Mesir menginginkan adalah Ali bin Abi Thalib. Taib. Yang memimpin kondisi saat itu di kota Madinah adalah itu tadi yang sebutkan dari Mesir, namanya adalah Al-Wafiqi bin Harb Al-Aqi. Ya. Terkala tidak seorang pun dari tiga orang sahabat, ya, sebetulnya yang tinggal itu masih ada As'ad bin Abi Waqqas, dari enam sahabat yang diwasiatkan oleh Umar Khattab untuk menjadi Utsman, dan Utsman sudah terbunuh, Abdurrahman bin Auf sudah terbunuh, Wa'iyah. Kemudian tertinggal hanya dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian tinggal hanya tiga orang, yaitu Ali. Tinggal empat orang, Sa'd bin Waqqas tambah dari Ali, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'd bin Waqqas. Nah, semua mereka enggan untuk diangkat menjadi khalifah. Ya, mereka ingin setelah mereka gagal di tiga orang tadi, mereka pergi mencari Sa'd bin Waqqas. Ya, ini adalah di antara sahabat yang ahli surah yang tersisa dari yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Ya. Akan tetapi Sa'd bin Waqqas justru ya menolak juga dan lebih tegas lagi, dan Sa'd bin Waqqas menghindari segala urusan itu dan menjauhi segala bentuk campur tangan dengan kondisi saat itu, karena kondisi saat itu dalam keadaan genting gitu ya, karena para pendemonstrasi, para pengacau keamanan saat itu, mereka berkeliaran di kota Madinah dan dia menghindari. Kemudian setelah itu mereka datangi Abdullah bin Umar. Abdullah Umar adalah juga menolak. Jadi mereka datang kepada Ali Al-Masir, ya. Ali menolak, kemudian Al-Basri orang Basra mendatangi ada perusak-perusak ini, orang yang membuat kericuan di kota Madinah dari daerah Basra menginginkan Talha bin Ubaidillah, kemudian dari Kufa menginginkan Zubair bin Awam, semuanya menolak. Kemudian mereka datang kepada Sa'd bin Waqqas juga menolak, kemudian Abdullah bin Umar juga menolak. Sehingga mereka merasa kecewa, ya. Dan mereka lemah dari menentukan khalifah yang, ya, karena mereka lah yang membunuh khalifah sebelumnya, sehingga hal itu, ya, membuat mencekamnya kota Madinah. Demikian pula para demonstran dan pengacau-pengacau keamanan ini juga mereka terang merasa ketakutan. Kenapa? Karena informasi terbunuhnya khalifah Utsman sampai ke daerah Syam, sampai ke daerah lain, yang membuat para tentara-tentara kaum muslimin, pasukan-pasukan mujahidin dalam perjalanan menuju kota Madinah, mereka takut kalau seandainya mereka belum bisa menentukan khalifah yang terpilih dan sampai pasukan itu ke Madinah, mereka takut akan dibunuh, diperangi, dihukum, dan atau yang menunjuk khalifah itu adalah dari pasukan ini, sehingga mereka tidak punya andil, tidak punya jasalah, tidak punya pengaruh di dalam menentukan kekuasaan berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan mereka sangat galau dan sangat dalam keadaan sangat berapa ribut, membuat keributan gitu ya, kusuk kasak bahasa kitanya, ya, kesana sini mereka untuk mencari solusi kondisi yang sedang begitu mencekam di kota Madinah. Dalam mereka memastikan, ya, setelah itu mereka malah, ya, memastikan mengancam penduduk kota Madinah ketika mereka tidak bisa mendapatkan orang yang akan menjadi khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Tapi ya, secara umum ya, semua kota Madinah, orang penduduk kota Madinah menginginkan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ini bukan di luar dari ada kelompok yang buat kekacauan kota Madinah. Secara umum penduduk kota Madinah menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Pertama, dia adalah salah seorang dari ahli syura, ya, bahkan dia yang dengan Utsman yang terpilih saat itu yang diusulkan terakhir, dan dia juga keluarga Rasulullah SAW, anak paman Nabi SAW, dan juga orang yang termasuk dari minasabikin, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Di samping itu juga ketinggian ilmu dan yang dimiliki oleh Abu Thalib. Nah, oleh sebab itu secara umum ya, pendapat ahli Madinah itu yang pantas semua para sahabat yang asli itu adalah menjadi khalifah itu hanyalah Ali. Nah, ketika penduduk Madinah datang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali pun menolak tawaran mereka itu. Waqala lahum, dan Ali berkata, la hajata li fi amrikum, aku tidak butuh dari apa yang kalian usul kepada aku dalam mengurus hal ini. An akuna waziran khairan min an akuna amiran. Saya sebagai perdana menteri lebih baik daripada sebagai presiden, gitu bahasanya kitanya. Ya, daripada sebagai khalifah lebih baik saya sebagai sekretaris pembantu lah, gitu. Wa ana ma'akum famakhtartum faqad raditu. Saya akan bersama kalian, siapapun yang kalian pilih saya setuju, kata Ali bin Abi Thalib. Saya setuju. Nah, karena dia melihat kondisi ya saat ini dia tidak apa namanya akan bertanggung jawab atas risiko yang begitu besar terhadap umat Islam, ya secara khusus adalah keselamatan para sahabat yang hidup di kota Madinah. Terkala kondisi tadi sekitar 5 hari ya, falamma talal wad'u, ketika kondisi ini sudah berlarut-larut sekitar 5 hari. Dan tadi kita sebutkan orang-orang yang membuat kekacauan kota Madinah takut sampainya para pasukan kaum muslimin datang untuk menjaga para sahabat ke Madinah, sehingga mereka nanti akan menguasai Madinah. Nah, kalau seandainya ini terjadi, tentu mereka tidak akan bisa memberikan masukan-masukan kepada khalifah yang terpilih nanti kalau seandainya tentara-tentara yang datang dari daerah luar Madinah ini sampai ke Madinah dan menunjuk khalifah tertentu. Tentu mereka akan ya akan memberikan hukuman pada para pengacau tersebut. Nah, ini yang mereka berusaha terus, akhirnya tadi yang kita sebutkan, akhirnya mereka memutuskan ya supaya mereka tidak dikhisas, tidak menemui hukuman dari perbuatan mereka, ya mereka ingin menunjuk khalifah dari mereka sendiri. Di sini ceritakan oleh Syekh Ahmad Syakir di sini menyebutkan sehingga ditegakkan pada mereka hudud, ya. Sehingga nanti ya karena ini karena nanti mereka akan diberi hukuman-hukuman, akan diberi dibawa ke persidangan, akan diberi apa namanya balasan terhadap perbuatan-perbuatan kekacauan yang mereka lakukan. Maka itu mereka berusaha secepat mungkin dapat terpilihnya khalifah. Nah, ketika itu tidak dapat mereka lakukan, mereka mengancam semua penduduk Madinah, para pengacau itu mengancam untuk membunuh para sahabat yang senior tadi, Ali bin Abi Thalib, Talha, Ubaidillah, kemudian bin Ubaidillah, kemudian Zubair, kemudian sahabat-sahabat senior yang lainnya, ya, yang ada di Madinah. Jika mereka tidak mendapatkan seorang pun untuk menjadi khalifah. Wa qalu lahum, ya, ini ancaman para pengacau kepada para sahabat yang ada di Madinah. Wahai penduduk Madinah, ya, kami beri kalian waktu 2 hari. Ya, jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini untuk menunjuk khalifah, ya, kami akan bunuh Ali wa Zubair wa Unasan Kesirin. Kami akan bunuh Ali dan Zubair dan sahabat-sahabat yang lain lah begitu. Nah, ketika itulah para sahabat senior mendatangi Ali bin Abi Thalib dan menyelesaikan masalah ini dengan sangat alot begitu ya. Ketika itu, ya, faqalu nubayyuka faqad tara ma nazala bil Islam. Mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib, kami siap membayarmu, engkau telah melihat bagaimana kondisi Islam saat sekarang ini, ya, bagaimana kondisi kaum muslimin dan bagaimana ujian yang sedang kita hadapi, ya. Kemudian faqala Ali, da'uni. Mereka malah berkata, Ali menjawab mereka, biarkan saya, wal tamasu ghairi fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun walau alwan. Ali mengatakan, ya, biarkanlah saya dan carilah yang lain selain saya. Karena kita ini sedang menghadapi permasalahan yang multi, gitu ya, multi. Walau wujuh, banyak sisi-sisi yang, ya, apa namanya, multi, dimensi lah masalah, multi sekali, banyak sekali permasalahan-persoalan. Walau alwan, warna-warnanya, kata Ali bin Abi Thalib. La, ya, takumu lahul qulub. Jadi hati tidak mampu menghadapi ini. Kekuatan, kesabaran, dan keberanian segala macamnya ini menyulitkan mengambil sikap dalam kondisi yang sedang kacau ini. Wala tasbutu alaihi al-uqul, ya, pikiran pun tidak tenang ini. Hati pun tidak tenang, begitu kata Ali. Faqalu nansyurukan, tapi para sahabat ini tetap memaksa Ali bin Abi Thalib, ya. Kami mohon kepada Allah, Allah tarama naro, ya, tidakkah engkau lihat sesuai pendapat sebenarnya ke pendapat kami, ya, kami melihat Islam, melihat fitnah, ya, tidakkah engkau takut kepada Allah, ya, ya tidak engkau perhatikan bagaimana kondisi kaum muslimin, bagaimana kondisi fitnah, bagaimana kondisi kaum muslimin di Madinah, tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala qad ajabtukum, dengan demikian karena para sahabat betul-betul ya, ini yang menunjuk Ali bukanlah para pendemonstrasi dan juga bukan pula para pengacau-pengacau yang datang dari awal melakukan kekacauan kota Madinah dan sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, bukan. Kemudian Ali, saya menerima tawaran kalian, kata Ali, ya. Wa'lamu in ajabtukum rakibtu bikum ma'alam. Ketahuilah, jika kalian saya telah menerima ini, saya akan tahu konsekuensi ya, yang akan saya hadapi bersama kalian. Jika kalian membiarkan aku, fa'innama ana ka'ahadikum. Seandainya kalian membiarkan saya ada seperti salah seorang di antara kalian. Illa anni asma'ukum wa atwa'ukum. Tapi saya ini, kalian tahu bahwa saya adalah orang yang ya, sangat patuh, ya, sangat menerima tawaran kalian. Asma'ukum maksudnya perhatikan kebaikan lebih dominan, menghindari daripada akibat-akibat yang lebih buruk. Wa atwa'ukum liman walaitumuhu. Nah, dan Ali juga mengatakan, kalian sudah tahu sendiri, saya akan taat dan patuh siapapun yang akan kalian pilih menjadi khalifah, begitu. So maftaraku wa tawa'adu fil yaumit tali. Saat itu pun masih belum langsung dibaiat Ali bin Abi Thalib, mereka para sahabat keluar, kemudian pada hari berikutnya datang lagi. Dan bersama mereka datanglah Talha dan Zubair wa bayau Aliyan. Hari berikutnya baru mereka cari Talha, bawa Talha dan Zubair. Saat itu langsung dibaiat Ali radhiyallahu anhu, wa kana dzalika yaumul jum'ah li khamsi baqina min Dzulhijjah sana 35, yaitu tepatnya dibaiat Ali bin Abi Thalib pada hari Jumat, yaitu tanggal 25 ya, atau 24 dari Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. Itu hari dibaiatnya Ali bin Abi Thalib. Yang membaiat adalah para sahabat-sahabat ya. Adapun tawaran dari para pericuh dan membuat kerusuhan di kota Madinah tidak digubris oleh Ali bin Thalib. Ketika itu semua sahabat membaiat, semua orang yang ada di Madinah membaiat Ali bin Thalib, kecuali sahabat-sahabat yang memang tidak muncul dan menghindari kota Madinah, jauh dari kota Madinah, dan tidak mau ikut campur dalam fitnah itu, menakut terjadinya berbagai kondisi-kondisi yang lebih menambah parah atau menambah memanasnya situasi dan kondisi. Di antara sahabat yang belum membaiat Ali, ini bukan berarti mereka tidak setuju, tapi mereka mungkin bersembunyi atau menjauh dari kondisi yang saat itu. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Suhaib dari kalangan Muhajirin. Dari kalangan Ansar ada Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Ka'ab bin Malik, ya Muhammad bin Maslama dan Nu'man bin Bashir, wa Rafi' bin Khudaij, wa Salah bin Waqsin, wa Abu Sa'id al-Khudri, wa Qudama bin Mat'un, wa Maslama bin Makhlad, wa Abdullah bin Salam, ini dari kalangan Ansar. Jadi banyak masih sahabat-sahabat yang belum membaiat Ali bin Thalib. Tapi bukan berarti ini mengingkari, ya, tidak setuju ya. Ya mungkin mereka mempunyai pandangan bagaimana ya dalam kondisi saat itu. Wa man kana qad wada al-Madinah. Demikian pula orang-orang telah meninggalkan Madinah dan mereka pergi ke Makkah. Ya. Dan di antaranya kebanyakan mereka adalah kalangan-kalangan dari keluarga Utsman bin Affan saat itu. Ya seperti Sa'id bin Al-As dan Walid bin Aqba wa Marwan bin Hakam di kalangan Bani Umayyah. Kemudian Ali setelah dibaiat menghadapi dua kondisi. Kondisi pertama adalah ya, dihadapkan dua pilihan. Pilihan pertama adalah ya, kalau seandainya dia tetap menolak untuk tidak mau menjadi khalifah, maka Madinah akan tetap dalam kondisi keadaan sedang mencekam. Tentu orang-orang yang membuat kerusuhan kericuan akan semakin semena-mena di kota Madinah. Jadi sehingga wa'itasar fil Madinah al-Arab al-Munharifun, sehingga yang menguasai mendalikan kondisi politik dan lainnya di kota Madinah nanti adalah orang-orang yang membuat kekencuan itu. Bahkan mungkin semakin menambah kondisi lebih buruk lagi, bisa mereka membuat kerusakan di kota Madinah dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan, rampasan dan segala macamnya, atau semakin banyak terbunuhnya kaum muslimin dengan terjadinya berbagai mungkin balas dendam dari keluarga Utsman segala macam jika tidak cepat ditangani kondisi yang sedang ricu itu. Ya. Tentu mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih fatal lagi. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari ini. Karena bila terjadi satu orang saya terbunuh lagi, tentu akan membawa, memicu, menyulut pertempuran dan pembunuhan berikutnya. Nah, wa fi fil faqat haddadu ashabu syura wa ashabu rasul. Dan gimana sebelumnya memang para pericu dan membuat kerusuhan di kota Madinah itu telah mengancam akan membunuh para sahabat yang ashabu syura yang tadi kita sebutkan, yang tujuh oleh Umar bin Khattab saat beliau meninggal, yang tersisa empat orang, kemudian para sahabat sama lainnya. Nah, kemudian juga idza ma hadatsa anna ja'at ujunu min al-amsar, apalagi nanti kalau sudah sampai pasukan-pasukan ya dari berbagai daerah ke Madinah, ya, dan mereka mengusir para pendemonstran dan penyusuh dan membuat kekacauan Tamina ini, tentu akan ini akan bertimbal balik melawan terjadinya pertempuran, pembunuhan semua kaum muslimin. Nah, karena itulah ya akan terjadi berbagai perkara-perkara ini dalam pertimbangan Ali bin Thalib. Akhirnya dia terpaksa menerima, mempertimbangkan hal yang kedua, yaitu untuk menerima tawaran menjadi khalifah, ya, dan mengurus kembali urusan kaum muslimin, ya. Itu urut menerima tawaran khalifah dan redha dengan kondisi itu, dan berusaha memperbaiki kondisi kaum muslimin dan menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah yang lebih lebih fatal lagi, ya, fitnah yang akan membawa ke yang mungkin tidak terselesaikan dan tidak ada ujungnya. Nah, kemudian dan takutnya terpecah belahnya kalimat kaum muslim, persatuan kaum muslimin, dan jauhnya kepercayaan terhadap sahabat-sahabat senior, ya. Kemudian juga bagaimana bisanya Madinah kembali dibersihkan dari para pembuat pengacau-pengacau tersebut, ya. Kembalinya Madinah menjadi kota yang disegani, ya, kota yang aman. Nah, kemudian menjalankan aturan agama dengan aman dan tentram di kota Madinah. Ya, inilah ya pandangan jadi pertimbang Ali. Ketika dia telah dibaiat, ya, dia menemui kondisi yang begitu sulit, ya. Dia menemui hal yang sangat berat, masyakka kabira wa kathira wa ana'un syadid, menemui problema-problema yang begitu banyak. Ketika dia tidak mampu melaksanakan hukuman, ya, terhadap pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan di kota Madinah, melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Ini yang menjadi dilema dalam dirinya. Ya, dan mentahqiq ma'hum, memanggil mereka, memeriksa mereka. Ya. Tentu ini butuh kepada waktu yang begitu cukup lama juga. Nah, ini yang terjadi nanti perbedaan pandang antara sahabat yang terjadinya timbulnya perang Jamal dan perang Siffin. Ya, ini yang memicu. Kenapa Ali begitu berat mendapatkan masalah? Karena memang di dalam sebagian pengacau-pengacau itu bergabung di bawah kekuasaan Ali, di bawah pertentangan Ali. Nah, kemudian dari antara kebijakan Ali bin Abi Thalib adalah karena berat kelihatannya untuk mengendalikan kembali kota Madinah ini, sehingga Ali memindahkan kekuasaan ke Kufah agar Madinah kembali tenang dan tidak menjadi kericuan, pusat kericuan yang karena kalau pemerintahan di kota Madinah, tentu orang-orang yang masih memiliki rasa-rasa kebencian, rasa-rasa macam-macam dipindahkan ke Kufah. Ini salah satu kebijakan politik beliau saat itu, ya, sehingga Madinah menjadi kota ilmu, menjadi kota yang damai dan aman, jauh dari hiruk-pikuk dalam urusan masalah kepolitikan politik saat itu, gitu ya. Nah, ini kita bahasakan dengan bahasa sekarang, ya. Sebetulnya sahabat bukan berarti mereka bukan politik seperti gambaran yang terjadi tokoh-tokoh politik begini itu yang ada di masa sahabat, tidak itu yang kita maksudnya. Kemudian dengan demikian, ya, di pihak lain Ali juga didesak oleh keluarga Utsman, ya, oleh para sahabat-sahabat senior lain untuk menangkap para pericu dan perusuh yang datang ke Madinah itu. Nah, walabudda min ikhrajihim qabla dhalika wa tawzi'ihim fil amsar. Kemudian juga, ya, Ali bin Thalib perlu dulu menenangkan kondisi ini dengan supaya tidak salah tangkap, salah hukum, atau malah menambah lagi persoalan yang lebih besar. Nah, Ali berusaha dulu pertama menjauhkan mereka, membagi-bagi mereka, ya, ke berbagai daerah-daerah Islam, ya, mengutus mereka ke daerah pinggiran, ya, perbatasan. Nah, dan melemahkan kekuatan para perusuh itu. Nah, kemudian dengan demikian, ya, Ali bin Thalib, ya, tentu menghadapi problema-problema yang begitu banyak. Kemudian setelah itu, ya, Ali bin Thalib Walihada faqad tarka sa'ad bin Waqqas dikatakan inilah alasan ini karena kondisi yang berat dihadapi Ali bin Thalib tadi, kata Syekh Masyakir di sini tidak maunya Sa'd bin Waqqas Abdullah bin Umar ya. Tetapi walakin asara ala bait Thalhah wa Zubair idza kana yatma'u bihima ba'dul mutabaridin ya. Ketika juga mereka melihat adanya orang yang lebih loyal kepada Thalhah dan Zubair. Ini yang menyebabkan para sahabat-sahabat itu mundur untuk dijadikan khalifah, takut terjadi pecah belahan. Ketika wa amma istimhalul iqamatul hudud ya. Kenapa Ali mengundur memberikan hukuman pada para pelaku yang membuat kericuan kekacauan kota Madinah ya, karena Ali melihat kondisinya belum tepat ya. Karena juga Muawiyah masih belum atau kekuatan Islam masih belum kompak. Nah, fazana ananas yudrukun hada. Ya, bal yumkin tajawuzu in ada ila amn wa sebagian manusia mengira ini akan ada semacam toleransi terhadap pelaku-pelaku kejahatan ini. Nah, tetapi Ali memandang hal itu satu hal kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi dia belum mampu menentukan melakukan tindakan memeriksa dan memberikan hukum pada pelaku itu, pelaku kericuan itu dengan secepatnya. Nah, inilah kondisi yang dihadapi oleh Ibn Talib di awal kekuasaan beliau. Pertama yang dilakukan oleh Ibn Talib adalah yaitu memulihkan keamanan dulu ya. Kemudian menjauhkan dari Madinah dari orang-orang yang membuat kericuan tadi ya. Kemudian juga mengembalikan kekompakan dari seluruh pimpinan-pimpinan umara dari daerah-daerah. Maka dari situlah Ali bin Abi Thalib untuk meminta Muawiyah membaiatnya. Yang nanti yang akan kita kisahkan terjadinya perang Siffin karena ijtihad keduanya berbeda, ijtihad Muawiyah, Ali diminta untuk menangkap dan memberikan hukuman kepada para pembunuh dan juga para pembuat kekacauan di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib memiliki pendapat dan pandang ijtihad bahwa Muawiyah harus membaiat terlebih dahulu dan kondisi keamanan perlu dikembalikan ke lebih dahulu sehingga kewibawaan penguasa khalifah saat itu tampak ya, sehingga dengan mudah hal itu untuk melakukan pemeriksaan dan menangkap para pembuat kericuan yang datang ke kota Madinah. Taib. Kemudian ya, Ali berikutnya mengirim utusan ke daerah kota-kota lain seperti daerah Basra, mengirim Utsman bin Hunayf wa huwa min a'la min ansar, kemudian dakhala wartahala anha wa ilaha sabiq Abu Layla bin Amir muttajihan ila Makkah, mengirim ya utusan untuk sebagai menjelaskan kondisi di kota Madinah, memberikan penjelasan kepada masyarakat seperti tadi Utsman bin Hunayf ke daerah Basra, kemudian Abdullah bin Amir ke Mekah ya. Dan beliau menetapkan Abu Musa al-Ashari sebagai gubernur Kufa ya. Kemudian beliau juga ya dan mengutus juga Sahal bin Hunayf ke Syam, walakin radda min hududiha radduhu khailu Muawiyah bi amrin aw isti'an minha ya. Di sini Sahal bin Hunayf tidak bisa masuk ke Syam karena dihadang oleh pasukan Muawiyah ya. Dan mengirim ke Mesir Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya, anak dari Sa'ad bin Ubadah ya. Wa kana qad kutila man tasallamaha wa huwa Muhammad bi Abi Huzaifah fadakhala Misr wa akhadha al-bai'a li amir al-mu'minin min ahliha. Jadi sebelumnya mereka ahli Mesir telah melakukan semacam kejahatan terhadap gubernur sana yaitu Muhammad bin Abi Huzaifah ya. Kemudian setiap utusan yang dikirim oleh Ali bin Thalib mengambil baiat dari penduduk di sana untuk khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sebagian lagi ya menjauhi ya, mereka menjauhi kondisi politik itu tetapi tidak melakukan semacam tindakan-tindakan apa. La syukuna asata'a, mereka tidak melakukan kudeta. Wa la yataqadu ahadan, mereka juga tidak melakukan pembunuhan, kericuan. Wa bihadza faqad ikhtara salasa ulal ansar ila ahamil ansar. Di sini tadi ada 4 atau 3 yang telah dipilih oleh Ali bin Thalib untuk dikirim ke kota-kota, ya, untuk memberikan penjelasan dan menenangkan kondisi masyarakat yang ada di setiap kota tersebut. Kemudian, ya, di samping sebelum sudah mengirim seorang sahabat juga ke Mekah, yaitu bernama tadi Abdullah bin Amir, beliau juga mengirim lagi seorang sahabat yang lain, yaitu yang bernama Khalid bin As bin Hisham bin Mughirah al-Makhzumi. Ya. Lalu di situ beliau mendapatkan di Mekah orang-orang yang menjauhi fitnah, ya, wa mustama'a fiha min Bani Umayyah. Jadi karena orang-orang tadi, sahabat-sahabat, banyak yang lari dari Madinah, karena Madinah dalam keadaan kacau, gitu, mereka lari ke Mekah. Di situ Khalid bin Al-As menemui orang-orang yang sahabat yang tadi lari dari Madinah ke Mekah. Ya. Demikian kondisi waliyat faqad rafada wilayatu wa waqad Makkah duna wali. Kemudian juga utusan Ali yang datang ke Mekah ini disebutkan oleh sini tidak mampu juga menguasai kondisi Mekah, akhirnya dia kembali sehingga Mekah tidak ada amirnya itu. Walikulli majmu'atin rajulun yarji'un ilaihi. Di Mekah itu ada beberapa kelompok yang mereka juga memiliki tokoh-tokoh sendiri, pimpin-pimpin sendiri yang mereka bergabung dengannya. Kemudian Ali mengutus ke Yaman, yaitu Ibnu Ami, anak pamannya itu Ubaidillah bin Abbas. Ini ada Abdullah bin Abbas, ada Ubaidillah bin Abbas, mengutus ke Yaman untuk menjadi gubernurnya. Tak kala sampai ke sana, ya, bahwa gubernur sebelumnya ini Ya'la bin Ibnu Umayyah dan pergi ke Mekah. Wa kadha khada darul hijrah markaz daula wal amsar kula ila amil mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ini dengan demikian kota-kota besar yang sudah menjadi di bawah kekuasaan khalifah secara resmi, karena ada yang diganti gubernurnya, ada yang tidak. Kecuali Syam, ya, yang dipimpin oleh Mu'ayyah bin Abi Sufyan, ya, belum membaiat Ali bin Abi Thalib secara resmi. Tapi kota-kota yang dikirim tadi sudah membaiat tokoh-tokoh senior di sana, di Kufa, Basra, Mekah, dan Yaman, ya. Oleh sebab itu, baiat Ali bin Thalib sah, ya, cuman memang Muawiyah bin Abi Sufyan menunda baiat sampai Ali bin Thalib memberikan jaminan untuk ditangkapnya dan diberi hukum pada pelaku pemberontak-perontak dan demonstrasi yang berbuat kekacauan di kota Madinah ketika terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Nah, inilah kondisi yang terjadi di masa Ali bin Thalib, ya, yang pada akhirnya beliau memindahkan kekuasaan ke Kufa yang nanti akan kita jelaskan. Dan ketika beliau pindah ke Kufa, kemudian yang lari ke Mekah adalah termasuk Ummul Mukminin Aisyah anha, kemudian juga Zubair dan Talha nanti akan bergabung dengan Ummul Mukminin Aisyah anha. Dari situ mereka ingin berikan nasihat ke Ali. Dalam perjalanan inilah nanti terjadinya perang Jamal atau Fitnatul Jamal, ya, di mana Aisyah anha mengendarai unta dan kemudian beberapa sahabat-sahabat senior lain ikut bersama yang dibawa pasukan Zubair dan juga Talha saat itu. Nah, inilah kisahnya. Jadi sebagian besar sahabat ada di Mekah, ya, menghindari fitnah-fitnah yang ada. Nah, Ali bin Abi Thalib akhirnya demi untuk lebih menenangkan kondisi Madinah, lebih kondusif lagi, akhirnya dia memindahkan kekuasaan ke Kufah. Ada juga mengatakan alasan Ali bin Abi Thalib memindah kekuasaan ke Kufah adalah karena Kufah adalah tempat selalu terjadi di sana kericuan, sehingga beliau ingin melihat kondisi itu dengan langsung, dengan mata kepala dia sendiri yang mengatur di sana. Kita tahu di masa Umar bin Khattab berapa kali diganti gubernur Kufa, di masa Utsman juga terjadi kericuan-kericuan, ya. Kufa memang tempatnya fitnah sebenarnya, yang telah terdapat dalam hadis sahih Rasulullah SAW menunjuk ke arah daerah timur Madinah, yaitu maksudnya daerah Kufa dan Basra, al-fitnah hauna, al-fitnah hauna, fitnah akan datang dari sini, fitnah akan datang dari sini. Maka oleh sebab itu secara umum segala pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah Islam, akidah Sunnah Jamaah itu munculnya dari daerah Kufa, baik Khawarij, Syiah, ya, Jabriyah, Qadariyah, ya, Jahmiyah, dari sana bermunculannya, termasuk juga Sufiyah dan lainnya. Nah, itu sedikit kondisi, ya, dan juga ada alasan lain disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka kenapa Ali pindah ke sana, karena memang Ahlu Kufa dari dulu menunjukkan keloyalitasannya kepada Ali. Nanti kita lihat ketika terjadi pembunuhan Husain, ini mereka seakan-akan orang yang membela Ali gitu. Sebetulnya hakikatnya mereka adalah pengkhianat-pengkhianat Al-Kufa ini, ya, di mana Ali terbunuh di sana juga, kemudian juga anak beliau terbunuh juga di sana, Husain, dan juga anak paman beliau Uqail ya, terbunuh juga di sana, dan seterusnya. Baik, demikian untuk kesempatan ini yang dapat kita bahas ya. Kondisi yang ada di kota Madinah dan juga terjadinya baiat, bagaimana apa namanya kondisi pembaiatan Ali bin Thalib dan kembalinya kondusif kota Madinah dan juga kota-kota lainnya dengan diutusnya gubernur-gubernur oleh Ali bin Abi Thalib yang baru dan menjelaskan kondisi dan menenangkan masyarakat ya, kecuali yang belum secara resmi membaiat adalah yaitu kota daerah Syam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Itu yang dapat kita bincang saat ini, kita kembalikan kepada akhir menu kita dari Cilengsi. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan khasanah ilmu kita semuanya dan kita bisa contoh pelajaran-pelajaran yang berharga dari apa yang telah Ustaz kisahkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Sebelum kami beranjak ke telepon, kami akan bacakan pesan singkat telah masuk dari saudara kita Ahmad yang bertanya sebagai berikut. Ustaz, dalam buku sejarah dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tekun dalam menuntut ilmu. Pengetahuannya luas sehingga beliau dikatakan pintu gudang ilmu pengetahuan. Nah, apakah sejarah yang lebih menonjol dalam penuntutan ilmu pengetahuan tersebut dan apa yang diketahui oleh Ali boleh saya sampaikan kepada anak-anak peserta didik saya hingga mereka bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari kisah-kisah yang saya sampaikan atau kepada orang lain. Silakan Ustaz. Tapi mengenai sebuah kisah, ada yang lebih berlebih-lebihan. Kita tidak ragukan Ali bin Abi Thalib adalah min fuqaha'is sahabat dan sahabat yang termasuk dengan masalah qadinya dan juga diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk menjadi qadi yang sebelumnya kita sudah ceritakan. Dan memang Ali bin Thalib adalah mimfaqih sahabat, orang yang berilmu, tinggi ilmunya. Cuman ada di sini yang perlu kita waspadai juga, di mana orang-orang saya menyelipkan dalam hal ini hal-hal yang berlebih-lebihan, ya, sampai sebuah hadis yang palsu mereka buat, yaitu ana madinatul ilmi wa ali babuha. Di mereka mengatakan aku ini adalah, Rasul mengatakan aku kota ilmu, pintunya ada Ali. Jadi ini sebetulnya hulu, ya, sebetulnya ini yang akan bermuara nanti dalam mengatakan sebetulnya yang berhak menjadi Nabi itu adalah Ali, ini muaranya kepada akidah Syiah, karena sedikit-sedikit mengiring ke sana. Jadi kalau seandainya berarti kalau Ali pintu ilmu, ya pintu seandainya disebutkan aku kota ilmu, kota Nabi dan pintunya Ali, berarti semua ilmu yang masuk ke Nabi melawan Ali. Nah ini suatu hal yang hulu berlebih-lebihan, ya. Kita tadi sudah jelaskan Ali seorang orang yang alim, faqih, pemberani, ya, orang ahli takwa, seterusnya beribadah, kejujuran dan segala macamnya, wara. Pasti itu. Cuman kita harus menghindari perkara-perkara yang diselipkan oleh orang-orang yang ingin membawa kepada sikap ekstrim di dalam membela Ali, mencintai Ali. Kita mencintai semua para sahabat, Muhammad semua sahabat dan Ali di antara sahabat-sahabat yang memang senior, ya, yang bahkan salah satu Khulafa Rasyidin, tidak ragukan lagi. Dan Rasulullah SAW menyuruhkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Khulafa Rasyidin. Ya, pastinya di antaranya Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ungkapan tadi bahwa Ali umpamanya mengetahui hal-hal segala perkara yang gaib, sampai Ali umpamanya dia sendiri yang hafal Al-Qur'an, sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab referensi Syiah, atau Ali mengetahui semua kitab suci yang turunkan Allah, ya, Ali mengetahui semua bahasa kitab tersebut. Ini ekstrim, berlebih-lebihan, tidak boleh. Ya, nah, sedangkan Rasulullah SAW saja menyuruh Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Yahudi. Rasulullah tidak bisa bahasa Yahudi. Kok di dalam kitab Usul Kafi sebagai kitab referensi Syiah yang utama mengatakan bahwa iman mereka itu diturun kepadanya, semua kitab diturun kepada Nabi sebelumnya, dan semua ilmu yang diwahyukan oleh Allah kepada para Nabi dan malaikat diturun kepada imam mereka. Nah ini tidak, hal ini harus kita waspadai. Kita boleh, kita kecukup memuliakan, menempatkan para sahabat pada tempatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama kita. Mereka orang yang alim, berilmu, bertakwa, segala macamnya, kita sampai di situ. Tapi jangan sampai pada tingkat-tingkat yang membawa kepada keekstriman dan membuat kita hulu dan berlebih-lebihan di dalam menjelaskan sebuah masalah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari Devi Safitri di Garut yang bertanya sebagai berikut. Bagaimanakah kisah cinta Khalifah Ali bin Abi Thalib kharamallahu wajhah agar dapat diteladani oleh para pemuda masa kini? Dan bagaimanakah peran Sayyidina Fatimah Az-Zahra dalam kepemimpinan Sayyidina Ali? Mohon dijelaskan Ustaz. Taib, Ali bin Abi Thalib ya, sebetulnya yang melamarkan itu, ada yang mengatakan untuk Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar, ada yang mengatakan Utsman. Tetapi bahkan dalam maharnya diceritakan itu dibantu oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun kisah cintanya seperti cinta anak muda sekarang tidak ada ya. Rasulullah SAW memang mencintai Ali bin Abi Thalib. Adapun kisah bagaimana dia berhubungan dengan Fatimah sebelum menikah itu tidak dikenal, tidak, dan bahkan tidak seperti apa yang dilakukan oleh muda-mudi di zaman kita, bukan seperti itu maksudnya. Ya, di mana Rasulullah SAW, putri beliau adalah putri yang terjaga, yang tidak akan mungkin juga berhubungan dengan secara bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, namun beliau adalah menantu Nabi SAW, menikahi putri Nabi SAW, ya, dan memiliki sekian anak, ya, di antara yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah Hasan, Hussein dan lain-lainnya. Ya, kemudian ya, Fatimah setelah Rasulullah SAW wafat berapa bulan setelah itu Fatimah pun meninggal. Ya, jadi setelah itu baru Ali bin Abi Thalib menikahi istri-istri yang lain, di antara janda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, janda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Umar bin Khattab, yaitu Asma bintu Umais. Adapun keberanian beliau sudah kita bicarakan pada pelajaran lalu, bagaimana beliau berjuang. Pertama ketika Rasulullah SAW di malam hijrah, beliau menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidur Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy dengan utusan setiap kabilah, telah mengutus pemuda-pemuda terbaik mereka ya untuk merencanakan pembunuhan ya massal gitu ya, pembunuhan apa namanya secara bersama ya kepada Nabi SAW. Dan Ali menempati tempat tidur Rasulullah SAW. Nah itu bahaya yang sangat mengancam sebetulnya. Tapi Ali bin Abi Thalib menerima hal itu. Ya, berani menawarkan nyawanya, menggantikan nyawa Rasulullah sebagai saudarinya, menawarkan dirinya untuk menjaga keamanan Rasulullah SAW, menjaga jiwa Rasulullah SAW. Kemudian ya, di antara perjuangan beliau juga adalah bagaimana ketika beliau diberi kehormatan oleh Nabi SAW untuk menaklukkan dan memuji perjuangan beliau ketika perang Khaybar ya, keberanian beliau ya. Kemudian juga bagaimana beliau di dalam peristiwa-peristiwa yang lain ya, ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk menjaga kota Madinah ya, beliau sebetulnya memiliki keinginan untuk ikut perang Tabuk dan perang yang yaitu sejarahnya yang banyak sekali membawa hikmah dalam perang itu ya. Tapi Ali bin Thalib bahkan saat itu Rasulullah SAW mengatakan, engkau bagai hubunganmu dengan ku itu seperti Harun dan Musa. Amma tarla antakuna mimanzalti Harun antam ini mimanzalti Harun min Musa. Kedudukanmu di sisiku itu sebagaikan Harun dan Musa. Harun Musa adalah saudara yang apa namanya, saudara kandung. Jadi Rasulullah SAW menganggap Ali itu saudara kandung karena anak pamannya, dan bahkan Ali dari kecil memang bersama Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib memiliki anak yang begitu banyak, maka Rasulullah membantu pamannya setelah dia Rasulullah SAW menikah dan memiliki kemampuan ya, untuk mencari nafkah. Rasulullah SAW dialah yang membawa Ali, dan di antara anak Abu Thalib yang diasuh adalah Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW. Jadi Banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau ya, Ali bin Abi Thalib, yang sudah kita bicarakan pada sebelumnya. Di antaranya bagaimana beliau, kejujuran, ketawaduan beliau ya, diungkapkan oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Dia beliau mengisahkan bagaimana terpilihnya Abu Bakar, beliau mentaati dan menjadi orang yang paling setia dalam membantu Abu Bakar dalam tugas-tugasnya. Kemudian beliau menceritakan lagi, kemudian dibaiat Umar, kata Ali, kemudian aku pun bersetia, orang paling setia dalam membela dan menjaga, membantu tugas-tugasnya ya, jika aku ditugaskan untuk berjihad, aku berangkat, dan aku orang, dan begitu kejujuran beliau. Dan beliau bukan orang yang tamak dalam kekuasaan ya, orang yang ingin ya, dibesar-besarkan, begitu juga tidak. Bahkan ketika beliau dilebihkan oleh orang-orang Kufah di atas Abu Bakar dan Umar, beliau mengultimatum di mimbar Kufah mengatakan, man faddalani ala Abu Bakar wa Umar jallatuhu jadal muftari. Orang yang mengatakan aku lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia. Nah, ini bagaimana tawadhu'nya beliau. Ingat ketika anak beliau bertanya kepada beliau ya, yaitu Muhammad Hanafiyah bertanya kepada beliau, man afdalun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW? Anaknya bertanya. Dia katakan kepada anaknya, awama ta'alam, engkau tidak tahu anakku. Ya. Lalu Ali mengatakan, Abu Bakar, summa man, summa Umar. Anaknya tanya lagi, siapa lagi? Umar. Kemudian siapa? Wa khasitu ayyakul Usman. Kemudian aku takut dia akan mengatakan nanti Usman. Summa anta, kemudian engkau wahai ayahku. Ali menjawab, ma ana illa rajul minal muslimin. Saya tidak ini salah seorang dari kaum muslimin biasa. Nah, ini menunjukkan bagaimana tawaduknya beliau ya. Dan beliau juga tegas ketika ada orang mengatakan memulai kewasiat dan wasiat, beliau tegas menyatakan tidak ada kami dispesialkan satupun oleh Rasulullah SAW ya. Sebenarnya dengan beliau jelaskan, menjawab pertanyaan Abu Tauba dan beberapa orang bertanya tentang suatu surat yang ada dalam sarung pedang beliau, berkatakan ini tidak lain hanyalah ini di dalamnya tentang hukum, yaitu pembebasan tawanan perang, fikakul asir, kemudian tidak dibunuhnya seorang muslim dengan gara-gara membunuh seorang orang kafir. Itu yang ada dalam Quran. Tidak, atau kelebihan yang diberikan Allah dalam memahami kitabnya. Itu saja perbedaannya, kata Ali bin Thalib. Dan kami tidak punya kekhususan dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah berapa ketawaduan beliau, dari mana pula beliau dalam sejarah beliau. Pernah kita juga ceritakan ketika beliau berselisih dengan istri beliau, beliau tidur di masjid ya, yang akhirnya beliau dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan kunyah atau gelar yang sangat beliau cintai itu, kum ya Abu Turab ya, karena dengan Abu Turab, karena punggung beliau yaitu penuh dengan pasir saat beliau tidur di masjid Rasulullah SAW. Dan masih banyak jika kita bicara ke ibadah beliau, kepakaian beliau, bahkan beliau ya, Muawiyah walaupun berselisih dengan beliau pun, Muawiyah sering meminta fatwa kepada Ali bin Thalib seperti dalam masalah warisan dan seterusnya ya, jika kita baca. Nah, betul beliau tidak ada memiliki rasa dendam, rasa apapun kepada sahabat satupun. Perselisihan-perselisihan yang ada sama mereka adalah hal-hal yang istihadi dan sama-sama ingin menuju kebenaran ya, dan adanya main tangan provokator-provokator yang nanti akan kita bicarakan saat menjelaskan tentang perang Jamal atau fitnah Jamal dan fitnah Siffin atau perang Siffin. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke via telepon. Untuk Anda yang ingin menghubungi nomor kami, silakan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Kami tunggu pertanyaan Anda dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal di 0218236543. Halo? Halo? Nampaknya kita akan putus, belum siap untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda, tolong dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan agar ketika kita angkat, Anda langsung bisa menyampaikan dan mengutarakan apa maksud dan tujuan atau pertanyaan Anda. Silakan. Halo. Halo. akan bacakan dari pesan singkat. Belum ada yang masuk via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya tentang perang Siffin. Kenapa Aisyah ikut dalam perang? Bukankah Aisyah mantan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Dari Jamzuri di Kota Bekasi. Silakan, Ustaz. Baik, perlu kita luruskan, Aisyah bukan ikut dalam perang Siffin. Aisyah itu dikenal ikut dalam perang Jamal. Perang Jamal lebih dahulu dari perang Siffin. Aisyah sebetulnya bukan pergi berperang. Cuman Aisyah pun tidak, maksudnya ingin memberontak, Zubair pun ingin memberontak, tidak hanya ingin mengkonfirmasi kepada Ali bin Abi Thalib, memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian menuju Basrah saat itu bersama para sahabat-sahabat yang lain. Jadi bukan, maksudnya memang tujuannya ingin memberontak kepada Ali, bukan tujuan ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya ketika terjadi fitnah di Madinah, ya, kemudian setelah terbunuh Utsman, beliau pergi ke Mekah dan para sahabat-sahabat yang lain juga ikut pergi ke Mekah. Kemudian setelah Ali terpilih menjadi khalifah, berapa waktu setelah itu beliau tidak melihat secara nyata tentang upaya untuk menangkap para demonstran dan para pengacau-pengacau di masa Khalifah Utsman dan termasuk yang membunuh Utsman. Ini beliau ingin mendatangi Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti akan kita ceritakan, namun dalam perjalanan ada pasukan yang menghadang beliau, yang bertanya untuk ya mengkonfirmasi apa tujuan beliau dan bagaimana apa tujuan beliau ke Kufah atau ke Basra. Kemudian pasukan itu di dalam saat bertemu di perjalanan sepakat bahwa Aisyah kembali ke Madinah, tidak jadi menuju Kufah, menuju Basra. Namun di tengah malam, ya, ketika masing-masing pasukan ini beristirahat, ya, ada yang berkhianat, ada yang membuat semacam terjadinya pengkhianatan dari salah satu pihak. Maka para ulama-ulama kita memberikan analisa dan memberikan gambaran, sebetulnya ada provokator yang memancing terjadinya perang itu. Jadi di pihak Aisyah pun ada mereka-mereka yang pura pro Aisyah, di pihak yang pasukan dikirim Ali juga demikian. Nah, karena mereka takut, mereka berupaya selalu untuk memecah belah sahabat, karena kalau sahabat ini satu pendapat, nah mereka pasti akan ditangkap, mereka akan pasti diberi hukuman para pengacau itu. Akhirnya di malam hari itu mereka seakan-akan bertempur, ya, yang di sini melempar panah atau tombak ke arah sahabat-sahabat yang bersama Aisyah, sebaliknya mereka yang ada di pasukan Aisyah juga demikian. Jadi dibuat skenario seakan-akan terjadinya pengkhianatan dari salah satu pihak. Orang-orang yang bersama Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang berkhianat adalah pasukan yang kirim oleh Ali bin Thalib. Berikutnya juga yang pasukan Ali bin Thalib juga mengatakan yang berkhianat adalah orang-orang bersama Aisyah. Di sini terjadinya pemicu. Namun saat itu Aisyah radhiyallahu anha tidak terbunuh, mereka tetap memuliakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbunuh waktu itu Zubair lari dan tidak ikut, ya, menyelamatkan diri. Talha demikian juga, namun dia tetap dibunuh, tetap ditangkap, tetap diserang oleh pasukan. Ini menunjukkan bahwa itu bukan perintah Ali bin Thalib. Bahkan ketika sampai pembunuh perintah terbunuhnya Talha, ya, Ali bin Thalib malah mendoakan bahwa orang yang celakalah orang yang membunuhnya, ya, karena dia seorang ahli surga Talha ini, ya, digambarkan Rasulullah SAW dan juga Zubair, ya, sampai berita terbunuhnya Zubair. Maka Ali bin Thalib nanti akan mengangkat sebuah kalimat yang menunjukkan kebenciannya kepada orang yang melakukan pembunuhan terhadap para sahabat, terutama adalah membunuh Zubair dan Talha. Ya. Maka Ali bin Thalib memerintahkan di saat perang Siffin saja, yaitu yang memang jelas-jelas adalah memang terjadi kontak senjata yang jelas, Ali bin Thalib mengultimatum tidak boleh dikejar orang yang lari. Ya. Tidak boleh orang yang ingin menyelamatkan diri, tidak boleh dikejar terus, dibunuh terus, tidak boleh. Nah, itu kebijakan Ali bin Thalib. Ya. Mereka tujuannya bukan untuk saling membunuh, tujuannya untuk mencari kesepakatan, namun kesepakatan itu sulit dicapai, harus dengan kekuatan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu faslu bainahuma. Ya, dua kelompok kaum mukminin yang sedang berperang, maka damaikan keduanya. Itu yang Allah perintahkan. Fa in baghat idahuma al-ukhra faqatil lati tabghi. Jika salah satu kelompok itu tetap ngotot melakukan kezalim terhadap kelompok yang lain, perangi kelompok yang zalim itu. Nah, ini sebetulnya istiak-istiak yang terjadi di masa sahabat tersebut. Namun sebagaimana nasihat para ulama-ulama kita dalam pembahasan ini, kita tidak boleh menuduh, berprasangka buruk kepada para sahabat, karena mereka orang yang langsung berjuang bersama Rasulullah SAW, mereka langsung menjadi murid Rasulullah SAW, mereka benar-benar mengerti, lebih beriman, lebih yakin daripada kita, ya. Dan kita tidak boleh berprasangka mereka adalah bersaing dalam mencari kekuasaan, bersaing untuk mendapatkan hal duniawi, dan tidak. Tidak boleh dalam diri kita, apalagi sampai mencela dan mengkafirkan mereka. Karena perlu diketahui, kondisi fitnah itu informasi bersimpang siur, ya. Jangankan di masa para sahabat yang saat itu alat komunikasi sangat terbatas sekali, di zaman kita sekarang saja dengan mudah untuk mengkonfirmasi berbagai berita saja, terjadi pemicu-pemicu yang menyebabkan terjadinya pertempuran, perselisihan yang dan pembunuhan, ya. Bagaimana di masa sahabat, di mana pengacau-pengacau itu berkeliaran ke sana sini, membuat berbagai isu, membuat berbagai opini di tengah masyarakat, menghasut masyarakat. Nah, ini tentu sulit. Dan para sahabat, ya, mereka memanfaatkan kejujuran-kejujuran para sahabat, ya. Mereka anggap orang-orang yang lugu, orang-orang yang bagaimana bisa dipermainkan. Ini yang terjadi di masa itu. Para sahabat bukan berarti tidak berhati-hati, namun para sahabat, ya, mereka orang-orang yang memang jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Tidak ada sifatnya melakukan acting-acting atau semacam makar-makar untuk merugikan sesama muslim. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang buat kekacauan. Bahwa kekacauan ini bukan murni dari karang dalam kaum muslim sendiri. Sebenarnya kita katakan, di masa terjadi kekacauan di masa Utsman, ada campur tangan dari luar Islam, yaitu Abdullah bin Sabah yang telah membuat sebuah isu opini, menyebarkannya kepada orang-orang awam yang jauh dari kekuasaan kota Madinah, sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan dan konfirmasi yang dari pihak yang difitnah ataupun dari para sahabat. Mereka tidak bisa bertanya kepada siapa, ya. Mereka hanya mengatakan, mendapat isu, mendapatkan opini-opini yang menyesatkan itu. Akhirnya mereka terprovokasi dan mereka datang ke Madinah. Bahkan sebagian besar dari mereka yang datang ke Madinah pun menyesal, dan mereka tidak tahu apa tujuan, ya, sebenarnya waktu itu adalah untuk memberontak ataupun membunuh Khalifah Utsman. Dan sebagian besar mereka justru kembali dan menyesal dari perbuatannya, ya. Ini yang harus kita coba lihat, bahwa kemudian juga ada permainan di situ, orang-orang munafikin, ya. Kemudian juga orang-orang yang mungkin, ya, masuk ke dalam Islam dengan cara nifak tadi, atau orang-orang yang ingin merusak Islam di dalam, terutama orang-orang yang seide dan sepemikiran dengan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mencoba bagi Anda yang memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon, silakan di 0218236543. Kami tunggu. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ibu Supri Depok. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Kalau Ibu Supri di Depok, kalau sholat tarawih itu kan diakhiri dengan witir. Setelah witir, untuk menghidupkan malam di rumah itu kita bisa melaksanakan sholat apa saja. Yang kedua, Nabi Muhammad dulu melaksanakan sholat tasbih dan sholat awabim apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan pertama tentang sholat witir. Kalau kita sudah berwitir di masjid bersama imam di bulan Ramadan, ya, itu pertanyaannya. Di sini para ulama kita memberikan dua jawaban. Ada dua pendapat di sini yang saya ingat, ya. Pertama, menggenapkan kembali witirnya. Ya, menggenapkan witirnya, kemudian dia sholat qiyamulail, ya, tahajud, kemudian berwitir lagi. Pendapat yang lain mengatakan tidak perlu witir lagi, tetap sholat tahajud, ya, tanpa witir lagi. Nah, itu ada dua pendapat mengatakan. Tapi solusi yang gampang sebetulnya, kalau kita memang berniat untuk qiyamulail lagi setelah sholat tarawih di masjid, ya, sholat tarawih itu boleh juga di rumah, ya, memang sunnah di masjid, memang ada 3 malam bersama Rasulullah SAW, sholat bersama sahabat di masjid. Kalau kita memang berkeinginan dan berkeinginan kuat untuk sholat lagi, sebaiknya kita akhirkan sholat witirnya. Jadi ketika imam witir di masjid, kita tidak usah ikut witir, tapi kita pulang saja. Nanti di rumah kita tambah qiyamul kita, kemudian baru kita berwitir. Ya. itu lebih aman dari keraguan-keraguan. Tetapi tadi yang kita katakan, ada ulama mengatakan kalau dia sudah berwitir, karena Rasulullah witrana fil lailah, tidak boleh dua kali witir dalam malam, satu malam, kata Rasulullah SAW. Ini berhujjah dengan ini, jadi dia salat malam saja. Tapi ada lagi yang berhujjah dengan hadis, Rasulullah SAW mengatakan, jadikan salat yang terakhir kalian di malam hari, itu ada salat witir. Maka akhirnya mereka berpendapat, digenapkan witirnya, salat satu rakaat menggenapkan witirnya, kemudian qiyamul lail, setelah itu dia witir lagi. Jadi itu ada dua pendapat yang jelas oleh para ulama. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kedua, itu tentang masalah salat tasbih dan salat awabin. Salat tasbih, Ibnu Hajar dan para ulama-ulama mengatakan tidak dikenal dilakukan oleh para sahabat, ya. Jadi para ulama-ulama yang masyhur gitu. Nah, ini yang jelas. Oleh sebab itu tidak sifatnya di antara Ibnu Hajar mengatakan ini adalah salat yang menyalahi sifat-sifat salat yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian juga sebagian besar ulama mendoakan hadis tersebut dan tidak Ibnu Hajar mengatakan tidak dikenal di kalangan para sahabat melakukan amal itu. Adapun salat awabin, salat awabin ini kalau enggak salah adalah salat yang itu di salat setelah maghrib sampai datang waktu isya atau salat dari datang ke masjid hari Jumat sampai dan naiknya khatib naik mimbar. Saya ingat mana yang salat awabin di sini. Namun ada istilah salat awabin itu ada di dalam kitab salat-salat sunnah yang disebut para ulama. Ya, itu dikatakan ada sunnahnya. Itu yang saya ingat, saya ini jawabannya. Tapi salat tasbih itu diingkari oleh kebanyakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Dan kami akan angkat kembali telepon yang kedua, silahkan. Namun kami ingatkan harus pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini, agar tidak melenceng terlalu jauh dari tema yang saya sampaikan. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Andi di jalan, Pak. Silakan. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang menyatakan bahwa isiah itu ada baiknya dan ambil baiknya buang buruknya. Seperti itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiah itu ada baiknya. Saya tidak tahu apa kebaikan yang dimiliki oleh Syiah. Karena apapun kebaikan yang oleh Syiah itu ada dalam Al-Sunnah. Kita tidak butuh, karena ajaran Islam itu tidak ada yang spesial dimiliki Syiah kalau itu adalah baik. Ya, yang penting ada Al-Quran Sunnah itu yang kita jadi patokan. Kalau dia pakai rumus seperti itu, yang penting ada baiknya, diambil baik tinggal buruknya, ini bukan cara Islam dalam memandang sebuah hal yang baik dan buruk, yang bercampur hal yang baik. Islam mengatakan sebenarnya di dalam pengharaman khamar, salah satu faedah yang diambil oleh para ulama adalah walaupun di dalam khamar itu ada manfaat tapi perbuatan dosanya lebih buruk dan lebih berbahaya, maka diharamkan. Jadi sekarang Syiah itu dari sisi akidahnya mana yang baik? Apanya yang baik di sisi ini? Ya, sholatnya kah? Puasanya kah? Apanya yang baik Syiah itu dari sisi mananya? Ya, saya tidak melihat ada sisi baiknya Syiah. Dari sisi mananya mereka melihat, ya, oh mungkin dilihat Syiah itu adalah anti Barat, anti Amerika, umpamanya. Wah, ini yang sering menjadi membuat orang tertipu dengan kesesatan Syiah. Sebetulnya sudah berkali-kali dari tahun 2010 saya nyatakan ketika terjadinya pertempuran antara Hizbullah dengan Israel, itu saya katakan tidak akan pernah dan kemudian Israel itu Hizbullah itu akan benar-benar menyerang Israel. Kemudian juga terjadi ini isu Iran yang dibaikot oleh Amerika dan seterusnya, saya sudah pastikan tidak akan pernah Amerika akan memperlakukan Iran itu seperti Afghanistan, tidak akan pernah, atau memperlakukan seperti Irak, tidak akan pernah, saya pastikan saat itu, karena memang itu semuanya permainan politik yang cantik antara orang-orang kafir dan dengan Syiah ini. Ya, sampai hari ini Iran tidak diapa-apain dalam tuding ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Barat atau Amerika kepada Iran, tidak terbukti apa-apa gitu. Nah, jadi apa yang mereka katakan baik dari Iran atau dari Syiah ini, kita tidak melihat di mananya, sisinya di mananya. Semuanya kekufuran, mengatakan Al-Quran tidak asli, adanya akidatul roja, Raja'ah, akidah Raja'ah. Raja'ah itu adalah mana imam-imam Syiah sebelum bumi ini dihancurkan Allah akan bangkit dulu ke bumi membalas dendam terhadap para musuh-musuh Al-Bait. Kemudian musuh-musuh Al-Bait pun akan dihidupkan, Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Ini Raja'ah. Akidah ini tidak ada dalam umat manapun meyakini seperti ini. Hanya satu-satunya dalam akidah Syiah. Adalah istilahnya bada. Allah SWT tidak tahu, merubah-rubah pendapatnya karena atas dasar ketidaktahuannya pada akibat dari sebuah keputusan sebelumnya. Ini al-bada. Ya. Kemudian pengkafiran sahabat, ya. Kemudian menghalalkan mut'ah dan masih banyak perbuatan ini. Imam, masalah imamah. Imamah mereka mengatakan dalam kitab Usul Kafi, mereka mengatakan tadi sebagian sudah kita sebutkan bahwa imam mereka tidak meninggal dan imam mereka mengetahui salah hal yang gaib. Imam mereka tidak meninggal kecuali atas keinginan mereka sendiri. Bumi ini milik imam. Ya, dan seterusnya masih banyak kata perkataan-perkataan yang begitu mengkultuskan imam mereka. Sampai Khomeini mengatakan bahwa kedudukan imam mereka lebih tinggi dari kedudukan Nabi dan Rasul dan malaikat. Bagaimana lagi? Di mana kebaikan yang mereka katakan di sini? Tetapi kembali kita katakan, kita ke para-para da'i, kepada para-para ustadz, kita hanya menjelaskan kesalahan secara ilmiah kepada masyarakat. Tapi bukan berarti kita harus berbuat anarkis, berbuat semena-mena, ya, melampaui batas dari kewenangan kita sebagai seorang da'i, tidak boleh juga. Karena dimanapun saya membahas tentang bagai penyimpangan akidah Syiah, saya selalu menekankan bahwa kebijakan untuk memberhentikan kegiatan mereka, ya, menutup sekolah mereka, itu pihak penegak hukum. Ya. Adapun kita hanya menyampaikan data-data dan fakta dari keyakinan pemahaman mereka terhadap agama Islam yang begitu jauh keluar menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Nah, itu kewajiban sebagai orang yang mengenal kebenaran, kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada umat dan menjaga umat dari penyimpangan-penyimpangan akidah mereka. Tapi dalam masalah ya menyita aset mereka dan semacamnya, itu bukan urusan dari ormas, bukan urusan dari kelompok-kelompok kajian. Sebenarnya yang sebagian kelompok kajian atau sebagian ormas terbiasa melarang orang pengajian, ini sebetulnya sudah melanggar hukum. Dan semestinya penegak hukum menindak orang-orang seperti ini, jangan dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, akan terjadi balasan. Akan terjadi sikap membalas yang sama, akhirnya ricu negara ini. Ya, yang berhak melarang orang menyampaikan apapun di negara ini ada aturannya. Ya, penegak hukum, bukan ormas. Ya, oleh sebab itu kita pun di dalam menyikapi hal ini harus tahu sampai di mana kewenangan seorang da'i. Ya, kita hanya menyampaikan secara ilmiah, fakta, dakwah. Sampai materi, sampai di situ. Adapun merusak ya, sarana-sarana pendidikan mereka, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Itu adalah haknya wewenang penguasa. Menantikan berbagai kegiatan-kegiatan mereka, itu hak wewenang penguasa. Ya, kita hanya memberitahu kepada penguasa, ini perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang melawan hukum, tolong diberikan sanksi atau dilarang. Itu boleh. Tapi dengan cara-cara kita langsung turun tangan, tanpa ada mandat, tanpa ada tugas, dan tanpa ada perintah dari pihak yang berwenang, kita tidak berhak untuk melakukan hal itu. Karena kalau negara ini begini terus, maka persoalan bangsa ini akan berlipat-lipat terus dalam masalah ini bergejolak di sana-sini. Maka oleh sebab itu, kami ingatkan kepada ormas-ormas, ya, para tokoh-tokoh ormas, ya, tolong berikan nasihat dan wejangan kepada anggota ormas-ormas Anda, agar tidak terbiasa mengambil wewenang penegak hukum. Karena kalau ini dibiarkan, ya pihak-pihak yang Anda larang tentu akan satu saat mereka hilang kendali, luput dari pengawasan, mereka akan melakukan tindakan yang sama, terjadi tindakan yang anarkis. Ini kita tidak menginginkan terjadi. Maka oleh sebab itu, mari kita kalau sama-sama mengatakan toleran dan toleran, itu bukan hanya di mulut, tapi kita harus buktikan dalam sikap kita. Karena kita ya, memang membahas berbagai penyimpangan-penyimpangan, tapi kita hanya sebatas menyampaikan data dan fakta ilmiah. Itu hanya kewajiban para da'i, para ustadz, tanpa harus melakukan intimidasi-intimidasi fisik atau hal lainnya kepada kelompok-kelompok yang berbeda paham dengan kita. Itu adalah haknya penegak hukum, wewenang penegak hukum. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya, pertanyaan terakhir akan kami bacakan dari pesan singkat, dan kami mohon nanti Ustaz memberikan ikhtitam. Dari Rukmini di Jonggol yang bertanya sebagai berikut. Ustadz, mengapa Imam Ali dibunuh oleh sebagian atau salah satu oknum dari kaum muslimin pula? Apa yang menyebabkan beliau dibunuh oleh oknum tersebut? Silakan. Beliau nanti akan kita bahas ini di akhir sejarah kehidupan, akhir dari kehidupan beliau. Beliau dibunuh oleh salah seorang orang Khawarij. Kita tahu bahwa Ali bin Thalib nanti mungkin akan kita bahas dalam sebuah topik, yaitu mauqif beliau dengan Khawarij dan bagaimana beliau dalam menasihati kepada Khawarij, ya. Kita tahu setelah perang Siffin itu, di mana setelah perang Siffin, orang-orang Khawarij itu memisahkan dari tentara Ali. Sebelumnya mereka bersama tentara Ali, masuk dalam tentara Ali. Mereka ikut melawan Muawiyah bersama Ali. Nah, di sini terbukti tadi yang kita sebutkan. Sebetulnya dalam pasukan Ali itu berwarna-warni macam orang yang bergabung dengan dia dalam melindungi dirinya. Seakan-akan dia adalah bagian dari tentara kaum muslimin, tentara Ali bin Thalib atau pasukan Ali bin Thalib. Nah, di waktu perang Siffin itu mereka kecewa dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dan berdamai dengan Muawiyah. Mereka memisahkan diri dan mengelompokkan diri di namanya Nahrawan. Nah, dan mereka berjumlah sekitar 12.000 orang. Ada menyatakan 8.000 orang atau 10.000 orang. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengirim Ibnu Abbas untuk memberikan nasihat. Sehingga setelah Ibnu Abbas berdiskusi, menyampaikan, mematahkan hujah-hujah mereka dalam mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, sebagian besar dari mereka kembali kepada pangkuan Ahlussunnah dan kaum muslimin. Ya, Ahlussunnah. Kemudian dengan berlangsung demikian, ada pertempuran antara Ali dan Abu Thalib dan Khawarij terjadi ketika mereka melakukan penyiksaan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap kaum muslimin. Nah, mereka ini berencana ingin menghabisi tiga orang sahabat, yaitu Amr bin As, ya, dan Abu Musa al-Asy'ari atau yang lainnya, ya, atau Muawiyah, ya, saya lupa yang ketiganya, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka itu datang ke kota masing-masing. Di antara yang membunuh Ali bin Thalib yang datang ke Kufah adalah Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam yang datang ke Kufah mengintai Ali bin Thalib ketika saat mau pergi sholat subuh. Nah, itu sejarah terbunuhnya. Memang orang-orang Khawarij memiliki semacam kedendaman kepada Ali bin Abi Thalib, dan kedendam itu timbul karena kekecewaan mereka dari saat kesepakatan Ali dan Muawiyah, sehingga mereka berencana untuk membunuh tiga orang sahabat itu. Namun, ya, apa namanya, tiga-tiganya ini yang berhasil mereka bunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita jelaskan siapa tiga orang sahabat. Saya apa Abu Musa al-Asy'ari yang satu lagi atau Khawarijah. Ya, kalau enggak salah Khawarijah namanya, yang direncanakan oleh mereka dibunuh itu Abu Mu'az, yang pasti itu Ali bin Abi Thalib. Demikian. Untuk kesempatan ini kita cukup sampai di sini dulu pembahasan kita dalam masalah ini. Ya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pembahasan ini. Kita insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita akan mencoba mengkaji peristiwa terjadinya fitnah perang Jamal. Ya, jika waktu misalkan kita akan lanjutkan dengan fitnah perang Siffin. Kalau tidak, kita batasi sampai perang Jamal saja. Apa penyebabnya, bagaimana terjadinya, apakah benar di situ Aisyah pergi mau berperang atau hanya sekedar ingin menyampaikan nasihat dan masukan kepada Ali bin Abi Thalib bersama para sahabat yang waktu itu meninggalkan kota Mina dan bergabung di Mekah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih banyak kepada seluruh kru yang di Cilengsi maupun yang di Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.